bagi aku turang teh susu bandu inemanku tangga rendukin pegian lau peridinku adikku darat aku labo bere kurang kuturang Mas London itu kurkena tiap minggu king pegia tambah mayamna adina lalap kinaku ikurungin di rumah Mas London regamitasi bau hidupku asuh-asuh hinan dekarongku mas gia iban ranjang na adiuku napeturang dauh ngeka sajagian ban peridin kuturang telah bedah tukur burangku gelah ulat cemburu pemburu indu adikku darat peaku telah bolit sambar ukurku mati gane.